Imam Irab. Aisyah. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah la akhirihi li'annahu mufrad. Ukhtuki badal in Aisyah. Badal kul min kul, kalau kita mau lengkap, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf wal kaf mudafun ilaih abni ala al-kasr fi mahalli jarin udaf ilaih. طيب kita lanjutkan yang berikutnya. Asani badal al-ba'd min kul minal kul wadabituhu أن يكون البدل جزءا من المضمون دل منه Sawa'un kana. Aljus dalikal juz'u. Qalilan binisbah ilal baqi minal mubdal minhu أو مساويا له أو أكثر منه طيب Yang kedua dari macam badal adalah badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul, dobitnya, ya patokannya, An yakunal badal, badal itu adalah juz'an minal mubdal minhu. Adalah bagian, bahagian dari mubdal minhunya yang diganti. Apakah dia lebih banyak, lebih sedikit, atau sama ya dengan mubdal minhunya. Kalau dilihat dari apa yang tersisa. Jadi tidak intinya tidak ada syarat di sini badal itu dikatakan ba'at sebagian misalnya berarti dia harus lebih sedikit dari mubdal minhu ya. Misalnya kalau dikatakan akal tulu Al-khubza thuluthahu. Akaltu al-khubza thuluthahu. Ya, thuluthahu, sepertiganya. Berarti kan kalau sepertiga yang dimakan, berarti yang tersisa dari mubdal minhu 2 per 3. Nah, ini boleh dibilang badal ba'd min kul karena badalnya lebih sedikit daripada mubdal minhunya. Ya, yang tersisa dari mubdal minhu. Nah, di sini tidak ada syarat demikian. Mau badalnya lebih banyak atau lebih sedikit atau lebih atau sama dengan apa yang tersisa dari mubdal minhunya, maka dia sah dikatakan badal ba'd minul kul selama badalnya adalah bahagian dari al mubdal minhu. Nahu contoh di sini akal tu ar-raghifa thuluthahu au nisfahu au Thuluthaihi. Ya, maksudnya di sini au, apakah kita mau mengatakan akal turragifa thuluthahu, ya, atau kita pakai jumlah akal turragifa nisfahu, atau akal turragifa thulusaihi. Ya, maka thulutsahu, nisfahu, thulutsaihi adalah badal ba'at minkul dari ar-raghif. Badal ba'at minkul dari ar-raghif. Ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan apa yang dimakan itu bahagian dari ar-raghif. Baik sepertiganya, setengahnya, atau dua pertiganya. Ya, atau dua pertiganya. Ya. Fasulusahu badalun. Taib. Sekarang kita i'rab aja. Akal turrogiha surusahu. Akal itu fi'lun madi mabni al-sukun itisalihi bi domirin bi domiri rafa mutaharrik wata domir mutasil Anian alat demi di mahal yurafin fa'il ar-raghiha maf'ulun bih mansubun wa alamatu نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثلثه badal min ar-raghif badal al-ba'd min al-kul mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wa huwa mudaf wa al-ha dhamirun muttasil mabni ala adlami fi mahalli jarrin udafun ilaih. Ya. Dan seterusnya. Qala fa thulutsahu badalun min ar-raghih badalu ba'din min kulli. Li'anna thulutsa al-ma'qul min ar-raghih juz'un min hadha ar-raghih. Sepertiga dari raghih yang dimakan itu adalah bagian dari raghih yang utuh. Ya, berarti dia sah dikatakan badal ba'd min kul. Wa mithluhu niswahu wa thuluthaihi. Begitu juga niswahu dan thuluthaihi. Ya. Nah, di sini wa thuluthu al-ma'kul min al-ragif aqallu min al-baqi wa huwa thuluthan. Wa nisfu musawin lin nisfil baqi wa thuluthan akthar min ats-tsulutsi al-baqi. Sepertiga yang dimakan dari raghif itu lebih sedikit dari yang tersisa, yaitu 2/3-nya. Kalau setengah berarti sama dengan yang tersisa, itu setengahnya. Kalau seperti 2/3 yang dimakan berarti dia lebih banyak dari sisa yang 1/3. Nah, apapun keadaannya, selama itu adalah bagian dari mubdal minhu, ya, maka dia tetap dikatakan badal. Tetap dikatakan badal. Qala wa mithaluhu minal kitabi al-mubini qawlul haqqi jalla wa ala qum min layla illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Qumil layla illa qalila nisfahu. Sahihnya di sini nisfahu. Fa nisfahu badalun minal layli badalu ba'din min kullin li anna nisfal layli juz'un minal layli. Maka nisfahu di sini ya adalah badal dari al-lail, badal ba'd min kull, karena nisfal layli bagian dari al-lail keseluruhannya. Ya, ini badal ba'd min kull. Dobitnya apa tadi? Dobitnya badal adalah juz'un bagian dari al-mubdal minhu. Walaupun apakah badalnya lebih banyak dari yang tersisa, lebih sedikit, ataupun sama. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.